ana wong ireng sruwegep wiritan terus dadi kuning ngono. Nggih mboten, ireng ya panggah. Mergo donya niki mboten nggone balesan. Ana wong pesek sregep maca Quran terus dadi mbangir, ya ora pesek ya panggah. Ngapunten. Nang donya niki ana wong nakal, ahli maksiat, nggih mboten diparingi balesan siksane. Ana wong wedok hobine ngrasani tangga. Ngoten niku nggih mboten kok terus untune mrotoli, ilate mlungker, intil-intile ceblok, nggih mboten. Nambung bojone tangga terus irunge gruwung, ya ora. Duduli bokong terus tangane ciker. Mboten, mboten. Ana wong zina terus barange puklek, ya ora. Ya panggah apik wong kena dienggo neh kok. Pancen donya niki mboten nggone balesan. Tapi donya niki panggonane amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iku nek pancen sugih, nah kalau kaya apa ya sugih. Kata wong nakal-nakal nang sugih. Wonten apa mboten? Wake ora tahu sembahyang, ora tahu ngaji, ora tahu wiridan, ambek tanggane ya ruwesek. Mendem tapi sugih. Pancene sing potongan nakal-nakal niku wong sugih. Sobone night club, no karaoke, terus nggawani penyanyi. Wong sugih, sing melarat sajane pengen, tapi ora duwe bondo. Wong niku nek pancene melarat, ibadahe kuwenceng eram. Yo. Melarat. Pancene sing kenceng-kenceng ibadahe iki rata-rata wong. Ayo, ten desa mriki. Sing sregep rutin 5 waktu salat maktubah jamaah ten gene masjid ten gene musala niku wong sugih napa wong melarat? Soalnya rapate duwe penggawean. Sing sregep nekani pengajian niku wong sugih napa wong melarat? Sing kenceng-kenceng ibadahe niku rata-rata wong. Mulane sugih ora dadi tandane wong apik, melarat iku ora dadi tandane wong elek. Kersane mboten salah paham. Kadang-kadang ngenten sing jeplak nek ngomong, tanggamu kok meluwarat kualat tok. Ora oleh. Lha wong kae kok sugih, kenceng kok wiridane. Ora mergo kuwi sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Ana jempolan, ana jentian. Jempolan ni pawaane lemu, jentian pawaane kuru. Jentian niku kok cilik kuru, ya ora mergo kualat. Kualat apa? Jentian kok cilik kuru. Lha jempolan iki kok pawakane gedhe lemu iki mergo sejarahe apik ya ora. Wong iki nek pawakan lemu, najan mangane sithik ya lemu akeh. Pancen pawakan, mangane sithik tapi pawakan lemu. Wis diet ra karowan ya bangga. Lemu tambah raine geret-geretane. Uang iku nek pawaan kuru, najan mangane okeh, ya pangga, kuru, ya mung atos ngono ae. Engko nek wis panganane metu ya gembuk neh. Iki nek Wong sing ora ngerti terus ngene, "Allah, lek ngono ya padha wae, sembahyang gak sembahyang ya gak ono bedane." Mulane wong nek ora paham, iso salah pengertian, niki pentinge ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus maneh ngeten para rawuh. Ana wong janji ngomong iki dirungokke wong sak pirang-pirang. Janji ngomong iki digatekke tiyang kathah. Bahkan omongannya seakan-akan mampu menghipnotis ribuan manusia. Iku ya ora kok terus dadi tandane wong apik. Buyumu modele arai kok kaya nunggone aku ngono. Loh. Kepala-kepala penjahat nika, pimpinan-pimpinan geng nika, wong apik napa wong elek? Ngelek, ngono ku nuturi anak buah ya dunung. Anak buah ya mantuk-mantuk kabeh. No, sebalike. Ana wong janji ngomong ya ora direken, ngomong ora digatekno. Iku ya ora dadi tandane wong elek. Ngapunten nggih, kiai niku umume lak apik, umume lho mumpung urung dibantah ya ora kabeh. Aku wis ngerti wong kene iki bantahan. Umumnya lah api ngoten niku kata kiai nuturi santrine dhewe ora digatekke belas ngono ku yono apa ngono ku berarti kiai elek aja kok kiai nabi liku no nabi kathah nabi sing nuturi umate ora digatekke malah ditentang malah dilawan mulane kula baleni dunia niki mboten panggonane amal mboten panggonane balesan aja gugupi to Bu dunia niki mboten panggonane balesan amal apik ganjarane mboten diparingke ten dunya amal elek siksane mboten diparingke ten dunya nyapa kok ngono sebab dunia iki gak kamot dinggo wadah dunia iki mboten kamot digawe wadah ganjaran dunia iki mboten kamot digawe wadah seksa Allahumma sholli ala Muhammad para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun mulyakaken dunia iki umpama digawe madai ganjarane wong mukmin setunggal mawon mboten cukup mboten kamot sholat sunnah rong rokaat sak derenge subuh namine sholat qobliyah subuh niku ngendikane Kanjeng Nabi ganjarane khairun minat dunya wa ma fiha luweh apik timbangane donya saisine ya ora kamot diseleh donya wong luweh apik timbang donya saisine niku sholat sunnah qobliyah subuh rong rokaat ping pisan teko wong siji padahal nembe wong duwet mawon iki rata-rata janji badhe sholat subuh lak mesti qobliyah rong rokaat riye to nggih epret wong ahli sholat sunnah kok raine model ngono wong subuhe sering sholat fardhu subuh rakaat ini mesti bilal kebelati kerinan lillahi taala. Lho. Ngetutke jenazah ngantos ndugi kuburan. Ngetutno mayit niku lho ngantos dipun kuburaken niku diparingi hadiah emas gedene sak kirat. Lah sak kirat niku pinten? Rong gunung Uhud ngetutke jenazah ngantos dugi kuburan ngantos dipendem dikei hadiah emas rong gunung kuwi ngetut nopeng pisan lenek ngetut nopeng pindo yo patang gunung masen peng limo sepuluh gunung ini kuang biasa anek modin penggawean yang rumat mayit sak piro gunungnya modin Jawa Timur lo gak cukup gemadai gunungnya modin duet rakamot. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal, ngebeki langit bumi niku ping sepisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lah nek wong duwit tahlilan jamaahe semonten katae, terus ganjarane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim didelek nang donya ya sesek macet kabeh kendaraan ra sedeng. Halo, aku kok krasa ana sing nglamun ya, mbayangke endane ya aku dadi bojone wong kuwi ya no. Wonge nganggo kudung abang kok. Oleh mentelengi aku nganti ora kedep kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebalike para bapak, para ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sedaya jamaah. Donya niki umpama digawe madai siksane wong kafir siji wae mboten kamot. Ayo sampean pikir ya. Ana wong wani ninggal salat fardu nang katik sengaja jarak ninggal no sholat niku disiksa disogrok rante teko geni neraka mongah-mongah dawane 70 zira dilebetke cangkeme, dadi cangkeme dicangap terus disogrok rante niku blesekno terus tembus dubure bareng wis muntup-muntup. Lho kan disogro, dadine kan muntup-muntup. Terus ditarik tekan ngisor gredeg. Ususe jeroane brodoli ra karo-karuan. Lah rante niku kan kolong-kolong modele. Rante niku modele kan gelang-gelang ngoten nggih. Law wudi'at halqatun minha alal ard la ahraqatha dawuhe Kanjeng Nabi umpama sak plong wae aja kok nganti 70 dirok dawane sak plong wae rante kuwi diselehno bumi, bumi iki kobong hangus tidak ada kehidupan, segara sat ora ana makhluk sing sanggup urip. Sing kulino ninggal salat ndang wilu wonge. Niki nembe wong siji ninggalno salat fardu sepisan, padahal wong duwet sing wani ninggal salat pinten jumlahe? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane balesane amal niku mboten diseleh ten kene donya. Pancen wonten beberapa amal sing saking apike niku balesane wis dicipno nang donya. Wonten beberapa amal saking eleke niku balesane wis dicipno ning donya. Tapi niku nggih dereng balesan nembe ambune. Dawe ulama niku nembe diwastani rihul qabul, nembe ambune balesan, nembe ambune dereng rasane, dereng tenanan. Kadang mateng wonten ambune napa mboten? Ambune pripun? Wangi, rasane legi. Nah niki nembe ambune cara pelem ngoten nembe ngambu wangine dereng ngraosaken rasane, dereng ngrasake legine. Wong lagi ambune, ambune pelem lak dudu pelem to nggih. Mbah ra nyaot to. Ambune pelem niku rak dudu peleme, nembe ambune. Dadi umpami awan-awan jenengan pas siam terus ngombang ambu pelem mateng, batal napa mboten? Boten wong namung ambune kok. Dereng peleme, ya padha karo entut iki lho namung ambune dereng pangel men dikeki conto. Niku nembe ambune, nembe diamboni balesan. Dereng balesane, balesane sing saestu benjing ten akhirat. Ana wong sregep wiridan, terus usahane dadi lancar, nyambut gawene dadi penak. Niku dereng balesan, Bu. Nembe diamboni balesane. Nek balesan sing tenanan, ora karuan, ora kenek dibayangke. Niku nembe ambune mulyake wong tuwa, bungahke wong tuwa, hormat wong tuwa. Niku mesti didadekke kepenak uripe nganti tekan anak turune. Niku nggih dereng balesan nembe ambune mawon, nembe ambune. Sebalike nglarakke wong tuwa, ngremehke wong tuwa, nentang wong tuwa, mesti loro uripe sak anak turune. Niku nggih dereng balesan nembe ambune. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong lomo ahli sedekah uripe selamat. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Wong nek lomo ahli sedekah uripe selamat. Estu nggih, tapi niku dereng balesan nembe ambune. Mulane wong lomo, wong ahli sedekah digawe selamat niku mboten namung tiyang Islam mawon. Ana wong agama liya, wong Kristen, wong Hindu, nang lomo ya selamat. Kok wong kewan iki lho, kewan janji lomo selamat kok. Wit-witan janji lomo selamat. Duh, pitik sing disembelih dietet-etet, dicacal-cacal, digoreng, niku pitik sing wis ora metu ndoke, mok nelek. Janji pitik iku sek lomo ngetok kendok selamat. Wong wis dipetenteng arep digorok lho konangan. Le colno. Kuwi ngono sek ngendok. Ayo colno. Nek pe mbok gorok kae sing wis ora ngendok, sing depi pis nang isor wit gedang kae. Ya dipeleter sampai nyosok-nyosok. Mbok paham mbok ora ngene. Wit-witan niku Bapak Ibu, janji sek ngetokke buah sing nyenengke, selamat. Garing lho disirami. Nggih mboten? No. Wit-witan sing ditebangi, ditegori, dipeceli, diobong, niku wit-witan sing wis ora lomo, wis ora ngetokke buah. Ana wit-witan sugih tapi medhite ram. Ora slamet nasibe. Sugih ning medhit. Ana lho wit-witan ngono kuwi. Telo niku. Lho, telo niku sugih donyane sak pirang-pirang, tapi ora diketokke, dipendem. Nang medhit, saking medhite nganti awake cilik kuru jlantir. Nasibe ya ora slamet, dijabuti wong nganti jomplang kabeh. Dajal wit-witan nang gelem lomo kaya wit pelem. Wite akeh ora disimpen, ketokke gandul-gandul. Sapa sing pengen juku, sapa sing arep gotek. Nang apian niku pelem niku dibandem watu e balese pelem kok. Nasibe slamet. Mulane ora enek wong jabuti wit pelem. Woi. Woi. Niku nembe ambune dereng balesane. Lah wis saiki urip nang donya kuwi kudu piye? Urip nang donya iki dikongkon nyapa? Bapak Ibu para jamaah, sakjane simpel, sederhana kok. Kula sampean urip nang donya niki namung diperintah usaha dadi wong sing apik.

aku nek masih omah ya seneng, tapi petuk uang ya senep. Ndelok omah ya seneng aku, tapi ketemu uang ya sawanen. Nah, mungkin suguhane yang macam-macam, enak-enak, tapi omongane wong sing di omah. Panganan kapan maneh mangan model ngene iki lek ana kene ya ora ngira. Iki panganan larang iki, kowe ora ngira kuat tuku. Mumpung nak ini nanti pangan kalu napa mboten ya kudu nyadu iya nek iso klambine apik wonge ya apik nek iso nek ra iso ya ora apa-apa ra duwe klambi apik klambi ra patek apik ya wis sing penting wonge api ojo nganti kapi en klambi nganti diomong uang eman klambi ini ya tinggu uang menukui soalnya klambi api kaya apa nek tinggu uang nakal uangnya digepui uang pirang-pirang ya sak klambi ini yang digepui ora kok coplok sih tak gepui ya ora bapak-bapak mas-mas rungokno toh bapak-bapak, mas-mas, umpomo sampeyan dikongkon milih wong wedok loro. Sing siji, wonge ayu tapi klambine elek. Sijine, wonge welek tapi klambine apik. Milih sing ndi, Mas? Milih ayu klambine apik. Nah, kuwi wis dirabi wong. Nah, wis dadi bojone wong mbok pikir lho. Ora elok. Iki karek loro, Mas. Sing siji wonge ayu klambine elek, siji wonge elek klambine apik. Milih sing ndi? Milih sing ayu walaupun klambine elek. Wong ayu ora klamben ra apa-apa kok. Malah nek wis dadi bojone klambenan rapet di otak iya. Dikon nyoplok ngono modele. Lah terus jenengan kok ruwewel nyumbang piro to sakjane? Nek sampean sak ikhlase ngaji ini karek sing ceramah to, suwe sedelok kan urusanku to. Kok umek sampean? Karek aku ngene iki, dige suwe ya kenek, dige sedelok ya kenek. Pon. Lah terus supaya iso dadi apik diparingi contoh dening Gusti Allah rupine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawa napa mawon sing sumbere saking Kanjeng Nabi. Ayo nglakoni saiso-isone. Bu. Lha nek ra iso piye? Diisak-isakne. Mbah ora direkenno. Nek ora iso ya diisak-isakne, Bu. Dimen-men ke engko ra iso. Wong jare wong sepunika pancen menungso. Dimen-meno engko suwe-suwe iso. Kaya ana kerdus mlaku ngene iki lho. Ora iso ya wis nang dicemplungi ae ngono. Dimen-men ke engko suwe-suwe. Hoi. Hoi. Sampeyan nek ape ngamal wis nang dipraktekno ngono ae, ora usah ngenteni apa-apa, aja ditunda-tunda. Kula pun nate matur, sampean ku nek dadi wong lomo ahli sedekah, ora usah ngenteni ikhlas. Nang dipraktekno. Wis. Embo. Nang dilanyahke dhisik nang sedekah ae ngono lho. Dilanyahno, kok nek wis lanyah ikhlas saya kena di setel. Allahumma salli ala Muhammad. Terus ke orang ini ki. Lalu sampaian apa sedekah ngenteni ikhlas ya rasidho sedekah. Wong sampean ra tau ikhlas. Orang kok lali aku nyawang tukang syuting iki lho. Wong duet. Wah, wong benda undangane wong milih nekani undangane wong melarat. Lah sing undangane wong sugih jenengan wakilne sapa ngono ken makili nang kirim salam njaluk sepura ora iso teko mergo barengi undangane wong melarat. Jenengan milih nekani undangane wong melarat. Ya walaupun wong melarat iki berkate ya cilik gepeng ora ono iwake irisan tewel terus enek mine iki ngruwis-ngruwis terus tahu ki tipis ambek tempe dicacah-cacah ngono kuwi. Lah sing wong sugih iki berkate kawedi segone akeh jajane akeh irisane daging ya gedhe-gedhe katik ana sarunge barang ngono. Ya tega ninggal. Nyapa to kula jenengan kok diperintah seneng wong melarat, diperintah ngancani wong melarat. Soale seneng wong melarat niku ibadah. Ngancani wong melarat niku entuk ganjaran. Mergo wong melarat niku nek dikancani seneng. Lah nyenengke wong niku ibadah, nyenengke wong iku ganjaran. Dadi sampean gelem ngancani wong melarat, sampean nglakoni ibadah, sampean gelem ngancani wong melarat, sampean entuk ganjaran. Lah wong sugih niku nek dikancani malah rapate seneng. Percaya sampean, sampean duwe family, siji sugih, siji melarat. Cobi sampean dolani karo, mangke sikape rak beda. Sing melarat iki sampean dolani isu-isu ngono. Assalamualaikum, waalaikumsalam, guyu. Kok isu sampean? Ruwenyah. Enak sampean gede kesek sekolah nondi ngono. Nah, terus sampean dolan nanggone keluarga sampean sing sugih. Engko lak ra iso guyu wong. Ana apa kok rene? Ambek metu cuma dhele wong sugih iki nek didolan iki wedi mbah apa ngono. Tibake wong sugih niku jereh. Ngerti jereh nggih? Wedian, penakut luweh kendel wong melarat. Wong sugih jereh wedian, mulane wong sugih nek bangun omah mesti dipageri mumet. Saking wedine. Tembok rapet kadang isek dikei ruji kawat isek dikei beling saking wedine ane wong melarat kewendel bangun omah ya dag-dagan. Halo ayo jajal sak desa kene golek ana wong sing paling melarat dhewe terus omahe teng rono sret bar kuwi golek ana wong sing paling sugih dhewe omahe teng rono sret. Lah sampean namu tengah wengi. Ya sampean namu tengah wengi omahe wong sing paling melarat mau totok-totok lawang. Dibukake napa mboten? Bukane. Kok dalu? Ya gawe ke wedang barang ngono. Ya iso jagongan iso ngobrol suwe. Terus sampean tengah wengi namu nanggone wong sing paling sugih totok-totok lawang bukake napa mboten nanti protol drijimu ora ngira dibukake cara metu ya asune sing metu oke rek. Halo halo dadi wong melarati nek dikancani tambah sedih mulane wong melarati senengane manggon sing sepi-sepi nek wong sugih seneng kwalek digugupi yuk wong sugih ini kalau ngapunten wong sugih ini kalau nek dikancani tambah susah mulane wong sugih ini senengane manggon sepi-sepi bangun omah ini gue sing sepi-sepi nih wong sugih itu mbok rapet ngono kadang gawe villa ben sepi lah nek wong melarat senengane ramen-ramen mulane rata-rata wong melarat ini bangun omah ya juwejer-jejer jentrek-jentrek neng rapet-rapet ngono mepet-mepet ngono. Wong melarat iki seneng ramen-ramen. Mulane lek ning keramaian kaya ngene iki sing akeh teko ya wong. Lah sing sugih ya mok sing manggon nang dhuwur iki kok. yang dah tepuk tangan ki rata ya. Terus maneh? Yo yo. Kula sampean niki butuh dongane wong melarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para rawuh. Wong sugih niku pinter golek duit. Tak baleni rungokke. Wong sugih niku pinter golek duit. Mulane wong sugih niku duite akeh-akeh. Mergo pinter golek duit wong sugih niku. Tapi dongane ora mandi. Mandi piye wong Allahumma eling perusahaan, Robbana eling bayari karyawan, kakek urusan. Lah nek wong melarat niku ora pinter golek duwe. Wong melarat iki ora patek iso golek duwe. Mulane rata-rata wong melarat iki awet melarate. Awet. Yah mono yah mene ya panggah melarat. Awet rata-rata melarate. Iki wong ngguyu kok. Pengene sugih ya ora karuan tapi ya awet melarat. Mergo ora patek iso golek. Tapi dongane. Duh. Lah kula sampean iki butuh donga sing mandi. Wong saking pengen mandine donga direwangi poso, direwangi tirakat, poso ora mangan sego, mangane godhong jati. Direwangi umroh bolak-balik ngungkal donga ana kono ben mandi, saking pingine mandine donga. Lah iki ana sarana sing penak, apa ngapiki wong melarat. Mbah ora direkeno. Wong melarat ora pati pinter golek duit tapi dongane mandi. Mulane kula yo angen-angen ya. Kiai-kiai mbiyen niku lho. Akale ono. Politike pinter-pinter. Kiai-kiai mbiyen sing sugih-sugih niku hobine ngrumat santri sing melarat-melarat. Dirumat digratiske nek ngaji. Mergo ndekne rumangsa sugih, rumangsa dongane ora mandi, mulane terus ingon-ingon santri melarat. Akhire engko dongane ndekne katut mandi, mergo bantuane santri sing ngono ya akale kiai niku. Niku mek ngakali tok asline. Apa ngomong padha? Makasih. Ngene iki ana sing batin. Nek pancen wong melarat dongane mandi tenan, nyapa gak gelem dongakne awak-awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Darene dongane mandi. Nyapa ora gelem dongakke awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong. Diterangke mboten? Kula pun sering matur, Bapak Ibu. Wong melarat niku dongane mandi, nek dongake wong liya. Nek dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru niku lho. Guru niku gadah keistimewaan, isok minterke anake wong liya. Anake wong ya saleh bodoh, diwulangi guru malah dadi pinter. Isok minterke anake wong liya. Tapi ra iso minter ke anake dhewe. Guru nang mulangi anake dhewe ra dunung. Kudu nesu ae. Ayo sinau goblok ngono ayo. Ora gelem maca tak saduki pisan ngono. Ra ngarah dunung, mangkane kiai-kiai niku putra-putrine dipondhokke ten kiai liya. Soale ngrumangsani ra iso mulang dhewe. Ana kiai sapa wae? Putrane kok ora dipondhokke ten ngene kiai liya ora bakal iso ngalim. Dadi anake kiai niku lho bune ora mondhok nang ngene kiai liya ora bakal ngalim. Soale napa ndoke dhewe wong tuane ora iso mulangi dhewe, umpama ndablek umpama nakal, guru-gurune ora wani nuturi, guru ndi wani nuturi anake kiyaine. Anake kiai niku lho ora gelem mondhok nang gone pesantren liya, ora bakal alim, ora bakal iso ngaji. Kuwi anake kiai apa maneh anakmu? ngarangi dhewe, ora ngarah dunung. Hoi. Dadi wong mlarat iki nek ndongake wong liya mandi, lek ndongake awake dhewe ya biasa. Kaya ula, jenengan nek ngerti ula to, sing upase mandi niku lho. Nek nyembur liyane ya mandi yo. Ana pitik disembur ula. Mati pitike. Wedhus iki lho disembur. Gelimbung. Tapi nyembur awake dhewe menter. Ora eneng ula mati kesembur awake dhewe. Ula apa kok metet men. Nah, terus maneh? Nyapa? Kula sama iya ya. Nyapa? Iya. Nyapa? Iya ya. Nyapa kula sampean dikongkon ngapiki wong mlarat soalé kula sampean niku butuhke pembelaane wong mlarat-mlarat. Kula sampean butuh bantuane wong mlarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten para jamaah, nang donya iki wong mlarat iki apa-apa keri, wong sugih apa-apa ndisiki. Wong sugih niku apa wae nang donya iki ndisiki. Bangun-bangun wong sugih ya. Ayo ton Jawa bangun wong sugih ya. Tuku-tuku wong sugih ya. Ndisiki mantu wong sugih ya. Ndisiki anek wong mlarat apa-apa keri, bangun omah wong mlarat keri, tuku-tuku wong mlarat keri, tuku HP ngenteni saya kena. Golek mantu wong mlarat keri, yang ngenteni sing ra payu-payu ngono kuwi dikelompokno. Ah, ya ora ngenyek kok. Nang donya iki kaya-kaya uripe wong mlarat niku nunut wong sugih. Nang donya iki wong mlarat karo wong sugih luweh gaya wong. Wong mlarat wani menggaya. Ya kudu guyu karepe dhewe kok, ora trimo diguyu wong kok. Halo. Nah, besok no akhirat diwale, sing sugih sugih keri, sing melarat melarat didiseke. Dadi ngeten para jamaah, ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah, podo-podo ahli ibadah niku benjing mlebune swarga, disik sing melarat kaceke 500 tahun. Ya lumayan 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat wis seneng-seneng ambek bojone nang swarga, wis guyon, ya wis andukan, wis kramas. Wis 500 tahun gak wis bolak-balik. Sing sugih-sugih niku tasik dikelentang ten gene mahsyar. Mulane Bu, nek duwe bojo mlarat aja diseneni Bu. Bojo mlarat ya diramu, diingoni sing apik, ya dibalsem, di kremason, diblonyoi minyak kayu putih. Karo dinyet-nyet ngono. Mergo bojo mlarat iki nyepetke mlebu swarga. Niti pijiti rata, ngene-ngene ya wis nyepetke mlebu swarga. Lah wong mlarat-mlarat niku benjing ten akhirat didhawuhi ngeten karo Gusti Allah. Hei wong mlarat-mlarat, dalem ngono lho. Baleni, hei wong mlarat-mlarat. Pantes kok. Awakmu mbiyen nang donya apa-apa keri. Saiki tak dhisikke. Ndang do mlebu swarga dhisikan. Tapi aku pesen golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengke awakmu, apik karo awakmu, jaen mlebu swarga pisan. Ngono. Mulane somben no akhirat wong mlarat-mlarat iki gawaya. Gawaya. Hei derek-derek, aku nang swarga sik ya. Sapa sing ape melok? Ayo nang ayo cepet. Nah, sugih-sugih sing daftar ya sak pirang-pirang. Aku melok, Dik. Ayo, tau dikei sarung. Eleng.

Mulane kula pesen menjenengan aja nganti pedhot karo sana. Mergo pedhot karo sana pedhot sambungan kalih Gusti Allah. Sambung sana sambung hubungan kalih Gusti. Bapak Ibu, nganti pedhot sana niku pedhot sambungane karo Gusti Allah. Sampeyane lho Pak, senajan wong api ahli ibadah, tokoh masyarakat, tapi ambek sanake dhewe kok ora rukun, nggowak ibadah sampeyan. Sujud nganti bathuke benjut, zikir nganti lambene njedhir. Poso nganti wetenge ngelempeng, budal haji saben tahun, budal umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Mosok umroh teko balikne, teko balikne, teko balikne, nganti tanggane ra tau petuk wonge. Kopret tumpuk-tumpuk no peluruan. Tapi karo sanake kok ora rukun, nggowak ibadahe. Mau mikir wonge. Dong ireng lho mau mikir. Woi. Ibu-ibu. Umpama jenengan gadah damel nang geden-gedenan. Terus Mbak Yune jenengan mboten dugi. Nah, terus ana tangga sing teko. Dek, sampean digawe kaya ngene aku ora ketok Mbak Yu sampean. Ra teko ta piye wonge? Ngono ku. Ngono ku aja diomong eleke. Omongno apike. Pancen Mbak Yu ku saiki mbuh eneng ngopo aku ora ngerti. Biasane yo rene wong aku ora digawe ya gelek rene. Mbak Yu ku ki nek ndek apa-apa aku ya dikeki terus. Wonge mbak aku ki apik, paling saiki ki ana masalah cuma aku ora diomongi, ndak aku kepikiran mergo wonge ngerti nek aku duwe gawe dhewe. Asline wonge mbak aku yo apik, duwe apa-apa aku ya dikeki. Ngono. Ora nek wong duwet. Dek, sampean duwe gawe kaya ngene gedhen-gedhenan aku ora ketok Mbak Yumu. Ra teko ta piye wonge? Nek jawab ya, ya ngono kuwi wateke. Ket biyen mosok sampean lagi ngerti, Mbak Yuku kuwi ngono watu. Berarti sampean apa do karo kondo-kondo wong nek sampean kuwi adike? Ya krikil berarti sampean. Mulane aja pisan-pisan elek-elek sana. Elek-elek sana padha karo sampean kondo-kondo wong akeh lek sampean ki sanake wong. Paham? Omongno apike, apa maneh karo bojo. Aja omongno eleke tapi omongke eling-eling Bu, ditekoki wong, "Dik, lah bojomu kabare piye?" Alhamdulillah, tibake bojoku ki ora ngetarani. Mbak nongono modele kuat. Kuat wiridane wiridane. Ketoke lak mung ngono to, padahal bojoku ki super jumbo. Nang lo mane ra karuan, aku rung njaluk wis dikeki. Alhamdulillah ngono. Ini takoni apik-apik. Dik lah, tiba-tiba bojomu kabare piye? Ya Allah, ya Allah. Ragangan tok. Serai saubah babar pisan. Aku gelek keturon perkara kesuwen ngenteni. Wong lanang yo ngono kok. Mas, bojomu piye, Mas? Alhamdulillah, bojoku cocok karo ipenku. Modele ngepres. Ngepres. Ngono, jadi takoni, "Mas, bojomu piye, Mas?" Breset, Dik, breset. Bresete ora usah diomongke, nggih. Wong breset isih kena dibenakno kok. Sing rukun, nun sewu, ten mriki wonten wong sing gak rukun karo dulure. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok akeh ya? Nang dilereni dulurmu ku titipane Gusti Allah. Diapii dulur i paketan, kula sampean ora iso milih. Zaman umpama iso milih paling milih dadi dulurku.